coba tangannya diangkat bareng-bareng ya. Mana ada rasa cinta antara kita ini tinggal kenangan, ingin ku lupakan semua tentang dirimu kekasih. warahmatullahi wabarakatuh.